Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan ru'yatullah tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamah, yang kaum mukminin disepakati di kalangan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada dua keadaan, di mana dan di mana. Indah Kamtar Rahman. Yang pertama, di padang mahsyar. Yang kedua, di dalam surga. Taib. Adapun tentang orang-orang kafir, apakah mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat? Terjadi khilaf di antara ahli sunnati wal jama'ah. Taib, yang rajih dalam masalah ini apa? Indak wahyu. Nah, mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Tayyib, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Pendalilannya bagaimana? Tayyib, diambil dari famulaqi. Ya, kalian mesti akan berjumpa dengan Allah. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Di dunia beramal, kemudian mesti kalian akan berjumpa dengannya. Dan al-liqa, ikhwanifillah, perjumpaan dengan Allah, ini konsekuensinya berarti mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak dikatakan liqa kalau tidak melihat. Sebagaimana kemarin disebutkan perkataan ijma' di kalangan ulama lughah. Dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Al-Qayyim dan Syekhul Islam. Lalu bagaimana menjawab ayat kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Indak Arin. Nah, ayat tersebut tidak menafikan orang-orang kafir tidak melihat sama sekali. Tapi menunjukkan bahwasannya mereka terhijabi. Nah, dan bisa dibawa pada kondisi awalnya melihat, kemudian terhijabi. Setelah itu tidak melihat lagi. Berbeda dengan kaum mukminin, melihat, kemudian akan diberi nikmat kembali di surga. Dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ziyadah, tambahan atas nikmat yang telah diberikan. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه. Dan umat telah bersepakat bahwasanya tidak ada seorang pun yang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan kedua matanya atau dengan mata kepalanya. Kemarin pembahasan kita apa? Tentang akidah ahli sunnah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dilihat pada hari kiamat oleh kaum mukminin pada dua keadaan, di mahsyar dan di jannah. Sedangkan berhubungan dengan orang-orang kafir, yang rajih mereka juga melihat Allah tapi di mahsyar saja. Penglihatan yang apa? Yang merupakan bentuk taubih, ya, untuk menunjukkan tercelanya mereka dan juga untuk semakin mereka diliputi oleh rasa takut. Nah, sekarang berhubungan dengan melihat Allah di dunia, bagaimana? Kata Imam Ibn Abil Izz, wattafaqatil ummah ala annahu la yarahu ahadun fid dunya bi'aini. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dengan mata kepalanya. Dan ini terjadi ijma' padanya. Telah menukilkan ijma' tersebut di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir surat An-Najm. Qala wa lam yatanaza'u fi dhalika illa fi nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khassah. Minhum man nafa ru'yatahu bil 'ain wa minhum man athbathaha lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidaklah mereka berselisih dalam masalah ini kecuali berhubungan dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, yaitu berkenaan dengan nabi kita di saat beliau mi'raj, apakah beliau melihat Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak, di situ terjadi khilaf. Di antara mereka ada yang menafikan ru'yah dengan mata, dalam artian nabi tidak melihat dengan matanya. Dan di antara mereka ada yang menetapkannya. Wahakal Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala fi kitabihi asyifa' ikhtilaf as-sahabati wa man ba'dahum fi ru'yatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan Al-Qadhi Iyad telah menghikayatkan dalam kitab beliau asyifa' perselisihan para sahabat dan generasi setelah mereka tentang melihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa ingkara Aisyah radhiyallahu anha an yakuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a rabbahu bi'aini ra'sih. Dan juga beliau menghikayatkan pengingkaran Aisyah radhiyallahu anha tentang melihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Rabb-nya dengan mata kepala beliau. Aisyah mengingkari. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di malam Mi'raj. Annaha qalat li Masruq, bahwasanya beliau mengatakan kepada Masruq, hina sa'alaha hal ra'a Muhammadun Rabbah. Ketika Masruq bertanya kepada Aisyah, apakah Muhammad melihat Rabb-nya? Faqalat, maka Aisyah mengatakan, laqad qaffa sya'ri mimma qulta. Yaitu ini ibarat, ya sungguh bulu kudukku sampai berdiri, dalam artian merinding. Ya, aku merinding dari apa? Dari apa-apa yang engkau katakan. Kenapa? Karena pernyataan atau pertanyaan yang besar. Nah, thumma qalat man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Kemudian beliau menegaskan, siapa saja yang menyampaikan hadis kepadamu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya dengan mata kepala beliau, maka sungguh dia telah berdusta. Dan hadis muttafaqun alaih. Tsumma qala Maksudnya qala di sini siapa? Al-Qadhi'iyat. Kemudian Qadhi'iyat mengatakan wa qala jama'atun bi qauli Aisyah radhiyallahu anha, dan jamaah yaitu sederetan para sahabat mengambil perkataan Aisyah radhiyallahu anha ini. Wa huwa al-masyhur 'an Ibnu Mas'ud, dan itu merupakan pendapat yang masyhur dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Mengenai pendapat Ibnu Mas'ud masyhur dalam Sahihain, nanti akan disebutkan dalam pembahasan Isra. Wa Abi Hurairah, dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim berhubungan dengan ayat wa laqad ra'ahu nazalatan ukhra qala ra'a Jibril alaihi salam. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi melihat Jibril, bukan melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun asar kedua sahabat ini, ikhwan, Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah, tidak setegas pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Taim. Wakhtulifa anhu wa qala bi inkari hadha wa imtina'i ru'yatihi fid dunya jama'atun minal muhadithina wal fuqaha'i wal mutakallimin. Naam. Dan diperselisihkan ya riwayat dari beliau beliau mengatakan ya pengingkaran tentang hal ini dan tidak mungkinnya melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, atau wa qala bi inkari hadza wa imtina'i ru'yatihi fid dunya jama'atun, fa'ilnya jama'atun min muhadditsin. Baik. Ya, pendapat kedua, ikhwan. Naam. Atau masih berhubungan dengan mereka-mereka yang mengingkari. Ya, sederetan dari kalangan ahli hadis dan fuqaha serta ahli kalam yang mengingkari hal ini dan menyatakan tidak mungkinnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di dunia. Baik. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam ra'ahu bi'ainihi. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya. Baik. Jadi zahirnya, ikhwan, untuk wakhtulifa anhu, ya, diperselisihkan darinya kembali ke Abi Hurairah. Nah, karena memang tidak sorry. Taim. Kemudian waqala bi ingkari hadza wa imtina'i ru'yatihi fid dunya jama'atun minal muhadditsin wal fuqaha'i wal mutakallimin. Ini zahirnya. Naam. Wa bu ini yaitu wa ingkari imtina'i ru'yatihi fid dunya. Nah, sehingga na'am hikayah khilaf jelas, ya, kalau seperti ini. Karena tadi menyebutkan yang pertama pendapat Aisyah radhiyallahu anha, baik, tentang apa pengingkaran ru'yah di dunia, ya kan? Kemudian wa qala bi ingkari hadza, dan nah, menyatakan pengingkaran terhadap hal ini, yaitu terhadap pendapat pertama yang mengingkari ru'yah. Dan apa? Wa ingkari imtina'i ru'yati, dan pengingkaran terhadap ketidakmungkinan melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jama'atun minal muhaddithin, sederetan dari kelangan ahli hadis, fuqaha dan mutakallimin. Ya, kalau seperti ini maknanya zahir. Maknanya jelas. Sehingga nyambung dengan atsar Ibnu Abbas yang dibawakan setelahnya. Makanya dibawakan setelahnya pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu bi'aini, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya. Atsar ini ikhwani fillah dikeluarkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat. Nah, dari jalan Mujalid an Syabi an Ibnu Abbas. Taim qal ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbahu azza wa jal marrataini bi basarihi wa marratan bi fuadihi. Ibn Abbas mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya dua kali. Nah, dengan mata beliau dan sekali dengan hatinya. Cuman riwayat yang sharih ini ikhwan padanya Mujalid. Ya, Al-Hamdani dhaif. Mujalid Ibnu Sa'id. Kemudian juga padanya Jumhur Ibnu Mansur majhul. Ada jalan yang lain ikhwan dikeluarkan oleh Ibnu Syahin dalam sunan beliau, tapi dari jalan Dhahhak Ibnu Muzahim an Ibnu Abbas. Dan sanad seperti ini Dhahhak lam yasma min Ibnu Abbas, sehingga terjadi inqita'. Tayyib ini lafaz yang tegas menyatakan bi'ainih. Yang tegas mengatakan bi'ainih itu apa? Da'if. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam fatwa beliau, wal alfadhu tsabitah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hiya mutlaqah au muqayyadah bil fuad. Jadi riwayat lafaz-lafaz yang tsabit dari Ibnu Abbas yaitu nam lafaz yang mutlaqah, maksudnya ra'ah, ya ra'ah Muhammadun rabbah, Muhammad melihat Rabb-nya secara mutlak, tidak diberi penegasan dengan mata atau dengan hati. Karena melihat ikhwan, ya melihat dengan hati atau melihat dengan mata, melihat dengan hati maksudnya diberi ilmu, diberi ilmu. Tayyib, ini terkadang disebutkan mutlak, terkadang disebutkan takyid dengan fuad, ya. Taib. Sebagaimana dalam riwayat setelahnya, wa rawa Atha anhu annahu ra'ahu biqalbi. Dan Atha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah biqalbi, dengan hatinya, dan ini riwayat yang sahih. Nah, dalam Sahih Muslim dari dua jalan dapat. Dari Ibnu Abbas ra'ahu bi annahu ra'ahu biqalbi. Kemudian riwayat yang lain dari Abu Aliyah an Ibnu Abbas ra'ahu bi fuadihi marratain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan hatinya dua kali. Baik, ini riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika menafsirkan ayat maka dabal fuadu ma ra'a walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Baik. Berarti atsar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ikhwan yang sahih yaitu apa? Dengan takyid fuad atau tanpa takyid sama sekali, sehingga yang tanpa takyid dibawa kepada muqayyad, yaitu dengan ru'yah qalbiyah. Adapun yang menyatakan melihat dengan mata kepala, ini riwayat yang lemah. Tsumma dzakara aqwalan wa fawaid. Kemudian Qadhi Iyad menyebutkan pendapat-pendapat dan faidah-faidah. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, wa amma wujubuhu li nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal qaul bi annahu ra'ahu bi ainihi falaysa fihi qati'un wala nassun wal mu'awwalu fihi ala ayatain najm. Adapun tentang wajibnya hal tersebut bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya Nabi harus melihat Allah, harus ditetapkan bahwasanya beliau melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan berdapat bahwasanya beliau melihat Allah dengan matanya, maka ini tidak ada nas yang qati', yaitu nas yang pasti. Dan yang menjadi mu'awwal, yang menjadi apa, patokan, menjadi rujukan utama dalam masalah ini, atau sandaran utama pada masalah ini adalah apa? Dua ayat di surat An-Najm tadi, yaitu apa? Maka dzabal fu'adu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazalatan ukhra. Nah, disinilah khilaf dari kalangan apa? Kalangan mufassirin sahabat. Ya, para sahabat ahli tafsir, pendapatnya tadi, ada yang mengatakan, ra'ahu Jibril, ya, sayyib, atau ra'ah Jibril, Nabi melihat Jibril, atau mengatakan melihat Allah tapi dengan hatinya, sayyib. Wa tanazzu' fihi ma ma'thurun wal ihtimalu lahuma mumkinun. Ya, perselisihan pada kedua ayat ini ditemukan riwayat padanya dan kemungkinan untuk keduanya mungkin. Wa hadzal qaul alladzi qalahu al-qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala huwal haqq. Fa inna ru'yata fid dunya mumkinatun idza law lam takun mumkinatan lama sa'alaha Musa alaihi salam. Lakin lam yadid nassun bi annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ra'a rabbahu bi aini ra'sih bal warada ma yadullu ala nafi ru'yah. Ini kesimpulan, diingat-ingat ikhwan. Ya, kalau bingung dengan khilaf yang disebutkan tadi, maka ditandai di sini kesimpulan dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, tarjih dari khilaf. Ya. Bahwasanya pendapat yang dikatakan oleh Qadhi Iyad ini itulah yang hak, yaitu ya, bahwa ru'yah di dunia itu mungkin. Ya, melihat Allah di dunia itu sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Nah, kenapa? Sebab seandainya itu bukan perkara yang mungkin, tentu Musa tidak akan memintanya. Ya, tentu Musa tidak akan meminta dalam surat apa? Al-A'raf. Bagaimana permintaan Musa alaihi salatu wasalam dalam surat Al-A'raf? Ingat Aba Umar? Rabbi arini anzur ilaik. Nah, Musa mengatakan, wahai Rabbku, perlihatkan kepada aku untuk aku bisa melihat engkau. Nah, seandainya melihat Allah di dunia itu perkara yang mustahil, tentu Musa tidak akan meminta. Atau seandainya beliau meminta, itu akan ditegur oleh Allah. Cuma ikhwan, lam yarid nassun bi annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi aini ra'si. Ya, tapi tidak ada nas yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan apa? Mata kepalanya. Cuman bukan perkara mustahil, paham? Ini kesimpulannya. Bahkan telah datang hal-hal yang menunjukkan tentang apa? Penafian ru'yah. Maksudnya Nabi tidak melihat ya, dengan mata kepala beliau. Wa huwa ma rawahu Muslimun fi sahihihi 'an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hal ra'aita rabbak faqala nurun an arah wa fi riwayatin ra'aitu nuran. Nah, dalam riwayat Muslim ini kawan Abu Dzar bertanya, apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasul? Maka beliau menjawab, nurun anna arah, cahaya, bagaimana aku melihatnya. Dalam riwayat, ra'aitu nuran, ya aku melihat cahaya. Ya aku melihat cahaya. Jadi isbat yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah nur, cahaya. Bukan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan hadis ini akhwani fillah dalam Sahih Muslim termasuk di antara hadis yang diperbincangkan oleh para ulama. Baik. Diperbincangkan oleh para ulama. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan maziltu mungkiran lah. Aku mengingkari ini, mengingkari hadis ini. Ibnu Khuzaimah sendiri mengatakan fil qalbi min sihhati hadzal hadis syai. Di hatiku tentang kesahihan hadis ini ada sesuatu belum bisa menerima. Taib. Di antara yang menjadikan sebab pengingkaran mereka karena pada hadis ini ada perawi yang bernama Yazid bin Ibrahim. Naam. Taib. Yazid bin Ibrahim At-Tusturi salah seorang perawi, akhwan, dia seorang yang dhaif apabila meriwayatkan dari Qatadah. Ya, ini khusus yaitu Yazid kalau meriwayatkan dari Qatadah dhaif dan hadis ini termasuk riwayat itu, yaitu Yazid bin Ibrahim At-Tusturi atau Tustari meriwayatkan dari Qatadah. Nah, sehingga dhaif sebagaimana didhaifkan oleh Yahya bin Ma'in dan Ibnu Adi. Kemudian juga hadis ini diiklal dengan ittirab. Keguncangan dari sisi periwayatannya. Baik. Dan untuk i'lal ittirab ikhwan masih bisa dijawab. Kenapa? Karena Yazid menyelisih Hisham dan Adnan. Sehingga riwayat Hisham dan Adnan ini masih bisa dikuatkan. Yang apa? Dengan lafadz ra'aitu nurah. Jadi antara nurun an-narah dan ra'aitu nurah. Ini apa? Masih bisa dikuatkan riwayat ra'aitu nuran. Karena lafadz ra'aitu nuran ini datang dari Hisham dan Adnan. Nah, dan nur yang dimaksud di sini adalah hijab. Hijab Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini itsbat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nur, melihat cahaya. Ini riwayat yang sahih. Baik. Sehingga untuk i'lal ittiram ikhwan terbantahkan. Kenapa? Karena masih mungkin untuk ditarjih, bahkan mungkin untuk dijamak. Mungkin untuk dijamak sebagian mengatakan. Kalau ditarjih jelas riwayat Hisham dan Adnan lebih kuat daripada riwayat Yazid yang dia sendirinya seorang yang lemah. Baik. Berarti di sini yang perlu kita garis bawahi bahwasanya hadis Abi Dzar yang rajih lafadz apa raaitu nura. Berarti menetapkan bahwasanya Nabi melihat nur, melihat cahaya yang itu adalah hijab. Ya, hijab. Yang membatasi antara penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Waqad rawa Muslimun aidan 'an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi khamsi kalimatin faqala inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidul qista wa yarfa'uh, yarfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar, wa amalun nahari qabla amalil lail, hijabuhun nur. Wa fi riwayatin an-nar, law kashafahu la ahraqan subuhatu wajhih mantaha ilaihi basaruhu min khalfih, min khalqih. Nah, di sini didatangkan hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari dalam Sahih Muslim untuk menunjukkan apa penetapan hijab, ikhwan, yang itu adalah an-nur. Rasul mengatakan, ya, atau sebelumnya Abu Musa mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami menyampaikan 5 kalimat. Sungguhnya Allah tidaklah tidur dan tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Allah Subhanahu wa taala menurunkan timbangan dan mengangkatnya. Diangkat kepadanya amalan-amalan malam sebelum siang dan amalan siang sebelum amalan malam. Hijab Allah Subhanahu wa taala adalah nur. Dalam riwayat an-nar. Seandainya Allah singkap hijab tersebut, maka pancaran ya cahaya dari wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar semua hal yang merupakan akhir dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya akan terbakar, akan hancur. La ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Seandainya hijab tersebut disingkap, maka subuhatu wajhih, yaitu ya, pancaran wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar semua yang terlihat ya dari kalangan makhluknya. Hadis dalam Sahih Muslim. Nah, fayakunu wallahu a'lam makna qawlihi li Abi Dzar ra'aitu nuran annahu ra'al hijab. Sehingga makna wallahu a'lam, perkataan Nabi kepada Abu Dzar, aku melihat nur, maksudnya aku melihat hijab. Wa makna qawlihi nurun anna arah ay an-nur alladhi huwa al-hijab yamna'u min ru'yatihi fa anna arah. Ya, ini kalau mau digabungkan, dijamakkan dengan riwayat Yazid bin Ibrahim tadi. Ya, makna nurun anna arah maksudnya cahaya yang merupakan hijab menghalangiku untuk melihat Allah. Bagaimana aku melihatnya? Ya. Aifa kaifa arahu wan nuru hijabun baini wa bainahu yamna'uni min ru'yatih. Maksudnya bagaimana aku melihat Allah Subhanahu wa taala? Nah, padahal ada hijab antara aku dengan Allah yang menghalangi untuk aku melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza sharihun fi nahyi ru'yah, fi nahyi ru'yah. Maka ini sharih penafian ru'yah. Nah, dalam masalah yang sedang kita bahas. Wallahu a'lam. Baik. Nah, berarti di sini, ikhwan, nah, kesimpulannya, pendapat yang rajih dalam masalah ini, nah, apa yang merupakan tafsir dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, inna ru'yah bil ain wa bil fu'ad ghairu thabitah. Wa qad nafahuma Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bahwasanya ru'yah dengan mata, demikian pula ru'yah dengan hati, kedua-duanya tidak sabit. Nah, sebagaimana Aisyah telah menegaskan, nah, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasannya ayat berhubungan dengan apa? Dengan penglihatan terhadap Jibril, ya kan. Jadi yang rajih untuk ayat yang dijadikan perbincangan ini, nah, walaqad ra'ahu nazalatan ukhra. Naam, yaitu maksudnya apa? Ra'a Jibril alaihi salam. Sebagaimana riwayat yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kesimpulannya, diingat-ingat. Tayyib, barakallahu fikum. Naktami bihadza, subhanakallah, bihamdika, asyhadu